Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة فإذا عكفوا على القبور sara ukufuhum ta'ziman wa mahabbatan wa ibadatan laha. Maka itu adalah jalan-jalan kesyirikan. Yani yang kemarin disinggung tentang masalah i'tikaf atau biasa dikenal di Indonesia dengan tirakatan di kuburan, dia jalan-jalan kesyirikan, bahkan sudah disebut syirik. Mengapa? Li'anna al-ukufa lillah, karena yang namanya i'tikaf untuk Allah adalah di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Dan i'tikaf untuk Allah di masjid itu ibadah. Berarti kalau i'tikaf di kuburan-kuburan, maka jelaslah i'tikaf tersebut sebagai pemuliaan, pengagungan terhadap yang dikubur. Wa ibadatan, dan berarti peribadatan kepada yang dikubur tersebut. Wa qawluhu, kita lanjutkan. Dan ucapan beliau di dalam hadis, thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berpanjang waktu, akhirnya abaduhum, akhirnya mereka beribadah kepadanya. Tala alaihimul amad, maknanya tala alaihimul zaman, berpanjang zaman. Wa sababu tilkal ibadah al-musil ilaiha huwa ma jara minal awwalin. Dan sebab dari ibadah kepada makhluk tersebut, al-musil ilaiha, yang membawa kepada ibadah pada patung-patung tadi, apa sebabnya? Huwa ma jara minal awwalin. Penyebabnya adalah apa yang terjadi di generasi pertamanya. Penyebabnya adalah apa yang dilakukan oleh generasi pertamanya. Apa yang dilakukan oleh generasi pertamanya? Taswir. Berarti sebabnya adalah at-taswir. Menggambar-gambar patung-patungnya atau menggambar foto-fotonya. Al-muhim taswir yang lahadil dan laisat lahadil. Apakah gambar yang berbayangan atau gambar yang tidak berbayangan? Gambar yang dua dimensi atau gambar yang tiga dimensi? Apa maknanya dua dimensi, tiga dimensi? Paham? Apa? Kalau yang seperti ini, panjang kali lebar, cuma dua. Tapi kalau engkau bikin yang seperti ini, panjang kali lebar kali tinggi, kan begitu. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Satu, dua, tiga, dari tiga dimensi. Kalau ini hanya dua, panjang lebar. Lebih mudah dengan istilah bahasa Arab, berbayangan dan tidak berbayangan. Kembali kepada kita. Idzan, ma huwa sabab syirkihim wa sabab ibadatihim laha? Apa penyebab mereka beribadah pada benda-benda tadi, patung-patung tadi? Sebabnya karena orang-orang pertamanya, ma jara minal awwalin minat ta'zimi fil uquf ala kuburihim, karena mereka juga i'tikaf di kuburan-kuburannya, karena mereka mengagungkannya. Wa nasaba suwarahum fi majalisihim, dan karena orang-orang pertamanya memasang gambar-gambar mereka di majelis-majelis mereka. Gambar yang tidak ada bayangan di dinding-dinding, foto-foto syekhnya, foto-foto tokohnya, atau patung-patungnya. Fasarat bidalika awsanan tu'baju, maka jadilah benda-benda itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kama tarjama bihil musannif rahimahullah, sesuai dengan apa yang ditulis dalam judul bab oleh musannif. Apa judul babnya? Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihin. Bahwa sebab kufurnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena ekstrimnya, berlebih-lebihannya dalam mengkultuskan orang saleh. Akhirnya ujung-ujungnya menyembahnya. Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam. Karena dengan itu mereka meninggalkan agama Islam. Alladzi kana ulaika alaihi qabla huduthi wasail hadha syirik. Mereka meninggalkan agama Islam yang tadinya mereka berada di atasnya. Qabla huduth, sebelum terjadinya wasail hadha syirik, sebelum terjadinya wasilah-wasilah kepada kesyirikan, sebelum terjadinya jalan-jalan kepada kesyirikan. Fakafaru bi'ibadati tilkas suwar, maka mereka kufur dalam beribadah kepada atau dengan beribadah kepada gambar-gambar tadi. Wattikhadihim syufa'a, dan karena mereka mengambil para syufa'a, pembela-pembela, pemberi-pemberi syafaat. Wa hadha awwalu syirkin hadatha fil ardi, maka ini adalah awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Baik, disebutkan di sini dengan kalimat taraku bidzalika dinal Islam, mereka meninggalkan agama Islam yang tadinya mereka berada di atasnya. Qabla, sebelum hudus wasail hadza syirik, sebelum terjadinya jalan-jalan kesyirikan. Mengingatkan kita pada tugas kalian mencari jalan-jalan kesyirikan dan larangannya dari hadis-hadis yang sahih. Sampai di mana terjemah? Dilanjutkan dengan membaca masing-masing satu jalan yang menuju kesyirikan yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila aina wasalat daur? Sampai mana giliran? Baik. Baca tugasnya. Iftahul wajib, iftahul wajib. Buka PR kalian. Nah, ikra. Menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat beribadah. Menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Cih, larangannya? Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidu qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Cih, jazakallahu khair. Yang pertama, jalan menuju kesyirikan adalah menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Maka Nabi SAW menyatakan, ala ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri wasanan yu'bad, ketahuilah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Atau dalam riwayat fala tattakhidhu qubura masajid, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini umum, bukan hanya kuburan Nabi. Bahwasanya semua kuburan jangan dijadikan tempat ibadah. Karena kalau menjadikan kuburan tempat ibadah, dikhawatirkan akan bergeser-bergeser sampai kemudian menyembah yang dikubur, walaupun hanya sebagai perantara. Yang berikutnya. Nah, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji atau tafrid. Apa? Tafrid. Tafrid. Terus. Dalilnya la tutruni kama atrotin Nasara ibn Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasul. Baik. Jazakumullah khair. Yang kedua, sahibukum membawakan larangan itra. Itra adalah memuji berlebihan. Jadi tafridnya dirincikan, karena tafrid bisa dalam berbagai macam bentuk, tapi di sini adalah ifradnya atau berlebihannya dalam memuji. Berarti nomor dua, berlebihan dalam memuji dan mengkultuskan seseorang, karena Nabi sudah melarang dengan kalimat la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasul. Jangan kalian memuji aku berlebihan seperti orang Nasrani yang memuji Isa ibni Maryam. Aku hanyalah hamba Allah. Maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Titik. Yang ketiga, kalau sudah ada pada catatan kalian, walhamdulillah. Kalau belum ada, tambahkan. Nah, membuat patung atau gambar-gambar. Dalilnya inna asyaddannas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Apa awalnya? Membuat patung atau gambar-gambar. Ya. Inna asyaddannas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Baik, yang ketiga, beliau membawakan larangan menggambar. Yang lahadil maupun lahadil, dua-duanya dilarang. Dilarang membuat gambar-gambar makhluk hidup. Dilarang pula memajang gambar-gambar makhluk hidup yang memiliki bayangan ataupun yang tidak memiliki bayangan. Artinya apa? Artinya walaupun bukan kamu yang bikin, lo saya gak bikin, saya cuma masang saja, saya cuma nempelkan saja, hukumnya sama-sama dilarang. Tetapi sahibuna, teman kita, membawakan satu dalil saja, yaitu asyaddan nasi adaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras adabnya nanti pada hari kiamat adalah para pembuat-pembuat gambar. Tapi sekarang yang kedua, orang yang tidak buat gambar tapi masang gambar tersebut, ada larangannya? Ada. Nabi SAW ketika datang ke rumah Aisyah, melihat di tirainya ada gambar makhluk hidup, maka muka Nabi berubah. Dan Aisyah tahu, kenal suaminya, kalau berubah mukanya seperti itu berarti marah. Maka beliau berkata, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Apa salahku? Kata Nabi, ini gambar-gambar ini sungguh malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup. Jadi Aisyah tidak bikin, tidak menggambar, menempelkan saja. Baru kemudian dalam riwayat Nabi mengucapkan kalimat tadi, inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya nanti yaumil qiyamah adalah para pembuat-pembuat gambar. Maka Aisyah menggunting-guntingnya menjadi bantal-bantal. Para ulama menyatakan bahwa menggunting-gunting jadi bantal itu bisa jadi memiliki makna gambar tadi sudah tersobek-sobek dengan tidak berbentuk lagi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak dipajang tetapi dihinakan di bawah, diinjak, diduduki sebagai hamparan. Wallahu ta'ala alam, yang jelas barakallahu fikum, larangan untuk menempel-nempelkan gambar atau untuk membuat atau meletakkan sebagai hiasan dan sebagainya gambar-gambar makhluk hidup. Yang keempat, tambah terakhir tambah sulit. Taklid. Siap-siap. Taklid. Taklid. Taklid kepada nenek moyang. Ini adalah qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Nah, yang keempat adalah at-taqlid. Karena orang yang taklid kepada nenek moyangnya, kepada orang-orang yang tidak berilmu, itu sangat rawan. Rawan terseret kepada kesyirikan-kesyirikan. Maka itu pun min wasail syirik, dari jalan-jalan kesyirikan. Bahkan musyrikin jahiliyah setiap ditanya, mengapa engkau berbuat begini, mengapa menyembah berhala, mengapa menyembah Lat, Uzza dan Manat, selalu beralasan bahwa kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ternyata hari ini juga sama. Mengapa kau pasang sesajen di Jumat Kliwon? Mengapa engkau memberikan ini kepada ini, kepada kuburan? Mengapa engkau memberikan ini pada keris keramat, kuburan keramat? Jawabannya selalu, dulu nenek moyang kami juga seperti itu. Kami hanya ikut saja. Itu bahayanya taklid, akan menyeret pada kesyirikan-kesyirikan. Yang kelima. Yel. Dapat berapa kalian? 10 ke atas atau 10 ke bawah? Siapa yang 10 ke atas? Dah. Sedikit sekali. Berapa? Yang paling banyak berapa? 9? Siapa dapat 9? 8? 9? 8? 7? Yang gak nulis? Barakallahu fikum. Naam, ikra. Al-ghulu fid-din. Qala Allah Ta'ala, ya ala kitab, la taghulu fid-dinikum. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Baik. Al-ghulu fid-din. Ini jami' mani'. Jami' itu artinya mengumpulkan hampir sekian banyak poin-poin yang lain. Karena yang menggambar tadi ghulu. Yang memuji berlebihan ghulu, itu semua ghulu. Idzan di antara wasail min wasilah min wasail syirik adalah al-ghulu fid-din. Wa dalil yang melarangnya adalah ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah, yang berikutnya. Yang berapa? 7 atau 6? Memberikan penerangan di kuburan-kuburan. Memberikan? Memberikan penerangan di kuburan. Hey. La'ana Rasulullah zairatil kubur wal mutahirina 'alaiha al masajid wasuruj. Wal mutahirina alaiha al masajid wasuruj. Jadi yang keenam adalah memberikan penerangan pada kuburan. Masa enggak boleh pakai penerangan pada kuburan? Nah, kuburan itu tidak untuk apa-apa, tidak untuk membaca Quran, tidak untuk ibadah, tidak untuk sholat, tidak untuk kuburan tempatnya orang-orang wafat, orang-orang meninggal, orang-orang mati. Ya, tapi kan perlu. Barakallahu fikum. Kalau di jalannya, karena kuburan kan ada jalannya untuk lewat orang, silakan kasih penerangan. Tapi kuburannya dikasih lampu. Emang melihara itik ya. Ayam kecil itu kan harus pakai lampu ya. Nah, ini kuburan dikasih lampu. Satu kuburan dikasih lampu. Itu juga termasuk jalan-jalan menuju kesyirikan. Dia bid'ah, tapi akan membawa pada kesyirikan. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW yang melarangnya dengan kalimat la'anallah zuwaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha masajid wasuruj. Yang maknanya Allah melaknat wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Dan juga Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ibadah di masjid, bukan di kuburan. Dilaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, dan menjadikan padanya siraj, siraj jamaknya suruj. Menjadikan padanya pelita-pelita, lampu-lampu. Biasanya kalau ada lampu menyala, serangga-serangga akan berdatangan, ya kan? Baik. Nah, di kuburan kalau ada lampu, manusia-manusia berdatangan. Wah, apa itu terang sekali, berdatangan. Wah, rupanya kuburan orang soleh. Rupanya kuburan besar. Jangan-jangan mulai mereka terus mendekat ke penerangan tadi, membaca Quran di sana dan seterusnya. Kalau gelap, enggak ada yang baca Quran di situ. Ikhwan bin na'azakumullah. Itu masalahnya, sehingga terjadilah kesyirikan. Yang ketujuh, tafadhal. Minta ke tetangganya kalau enggak ada, kalau enggak dapat. Yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Nah, mengkubur mayit di dalam rumah. Apa? Mengkubur mayit di dalam rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'aidan. Kamu dapat dari mana kalimat larangan mengubur di rumah? Yang ketujuh, larangan untuk mengubur jenazah di rumah. Mengapa? Karena ada hadis yang melarangnya dengan kalimat, jangan jadikan kuburan sebagai masjid dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Saya tanyakan kepada teman kita ini, dari mana dapat kesimpulan itu tidak boleh menguburkan jenazah di rumah? Karena yang saya pahami, bahwasanya larangan Rasulullah SAW untuk menjadikan rumah seperti kuburan ada kelanjutannya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, karena sungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti ungkapan jangan jadikan rumah sebagai kuburan, maknanya jangan rumah itu sepi dari qiraatul Quran, jangan sepi dari salat-salat sunnah. Ramaikan rumah itu dengan qiraatul Quran dan dengan salat-salat sunnah. Dari mana kesamaannya? Karena kalau tidak dikerjakan salat-salat sunnah, tidak dibacakan Al-Quran, seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan jangan rumah dijadikan seperti kuburan. Tidak dibacakan Quran, tidak dibacakan Al-Quran, dan tidak dikerjakan salat sunnah di dalamnya. Maka ramaikanlah rumah dengan qiraah. Ternyata kita dapat faedah dari kitab, mana tadi? Kitab apa? Mulakhas fi Syarhin Nabawi, bahwa itu juga menunjukkan tidak bolehnya rumah dijadikan kuburan. Berarti makna melarang rumah jadi kuburan ada dua makna, hissian wa ma'nawiyan. Secara hissi benar-benar tidak boleh mengubur jenazah di rumah. Kedua, tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan, yakni tidak dibacakan padanya Al-Quran, tidak dikerjakan padanya salat-salat sunnah, dan ini ma'nawi. Berarti larangan untuk menjadikan rumah sebagai kuburan, ini larangan hissan wa ma'nawiyan. Secara hissi dan ma'nawi tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan, dan itu akan menjadi jalan penyebab kesyirikan-kesyirikan. Yang ke-8. Fadhil. Tashabbuh bil musyrikin. Tashabbuh bil musyrikin. Tashabbuh bil musyrikin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jazakallahu khair. Termasuk jalan menuju kesyirikan adalah menyerupai musyrikin. Dalilnya kata Nabi, ancaman, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Meniru caranya musyrikin, meniru pakaian musyrikin, sampai mengikuti akhlak musyrikin, sampai kemudian mengikuti amalan-amalan musyrikin, lama-lama terjerumus dia ke dalam ibadahnya musyrikin. Karena ikut-ikutan dengan musyrikin. Jadi, yang ke-9. I'tikaf di kuburan. Ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun. Jadi apa jalan kesyirikannya? I'tikaf di kuburan. Baik. Termasuk jalan-jalan kesyirikan adalah i'tikaf di selain masjid. Tidak hanya di kuburan. Tidak hanya di kuburan. Walaupun bukan kuburan, kamu i'tikaf di sana ngapain? Jadi kamu tulis lebih luas. Tidak hanya kuburan. I'tikaf di selain masjid Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di kuburan atau di gua-gua atau di tempat keramat atau di monumen-monumen tertentu atau di pinggir laut atau di pinggir sungai? Yang di pinggir sungai seperti i'tikafnya Sunan Kalijaga. Sunan Jaga Kali. Dia kalau benar, saya tidak yakin kalau kisah itu benar. Kalau benar, dia duduk di pinggir sungai sampai berlumut, maka kita akan tanyakan sholatnya di mana, kapan, bagaimana wudunya, bagaimana kok bisa sampai lumutan duduk di situ. Jelas itu bukan syariat Allah SWT. Kalau benar kisahnya. Kita gak yakin kalau kisah itu benar, karena itu terlalu jauh untuk menuduh mereka-mereka sampai seperti itu. Tetapi ternyata ada orang yang berkeyakinan perlunya untuk tirakatan duduk berdiam diri di satu tempat-tempat tertentu. Apakah di pinggir sungai, di pinggir laut, atau di gua-gua, atau di kuburan-kuburan. Maka itu semua i'tikaf yang bid'ah. I'tikaf yang bid'ah akan membawa kepada kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk pengagungan tempat tersebut. Kalau ditanya, kamu lagi apa di sini? Duduk terus di situ dengan puasa mati geni, puasa mute. Oh, ini karena ini tempat-tempat keramat begini. Berarti mengagungkan tempat tersebut. Atau karena di sini ada penunggunya yang begini-begini. Berarti engkau beribadah pada penunggu tersebut. Kalau engkau berkata, saya beribadah pada Allah. Kalau beribadah pada Allah, i'tikafnya di masjid. I'tikafnya di masjid, bukan di gua. Bukan di kuburan. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Dan tidak boleh beralasan dengan Nabi pernah menyendiri di gua Hira. Itu kan tirakat juga. Nabi SAW waktu itu belum jadi Nabi. Beribadah dengan cara ibadah kaumnya yang beribadah pada Allah SWT. Maka beliau beribadah pada Allah di gua tersebut. Sampai turun wahyu, Iqra. Kemudian diajarkan oleh Allah ibadah yang sekarang kita kenal dengan sholat, puasa, haji, i'tikaf di masjid. Dan itu syariat setelah beliau jadi Nabi. Tidak ada para sahabat diajarkan oleh Nabi untuk tirakatan di kuburan atau di gua atau di tempat-tempat tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ke-10. Taqaddam. Kalau urunan bisa banyak. Bisa 15, bisa 20. Kalau urunan ini 5, ini 6, itu 7. Ternyata yang 7 tadi enggak ada yang ini, yang 6 tadi enggak ada yang itu. Sehingga menjadi lebih lengkap. Maka yang belum punya lengkapi. Dan itu termasuk yang diujikan. Jadi jangan anggap remeh masalah tugas-tugas tadi. Kok pertanyaannya enggak ada di kitab, Ustaz? Ada di catatanmu ketika ditugaskan PR. Ikra. Sabud dahr. Daliluhu qawlullahi ta'ala. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya wa ma yulikuna illa dahr. Apa berarti? Kesimpulannya apa? Larangan mencela masa. Larangan mencela? Masa. Masa, waktu. Baik. Larangan mencerca waktu. Bisa kita katakan itu jalan kepada kesyirikan. Dan bisa dikatakan bahwa itu sudah merupakan kesyirikan. Walaupun sebagian mengatakannya bukan syirik besar. Tetapi bisa jadi syirik besar. Mengapa? Karena waktu tidak menentukan apapun. Waktu tidak menentukan apapun. Yang menakdirkan adalah Allah. segala macam kebaikan dan kejelekan Allah yang menakdirkannya. Semua perkara yang terjadi di muka bumi ini adalah kesuburan, kemakmuran ataupun kesengsaraan dan musibah-musibah, semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan mencerca waktu. Dalilnya adalah tentang ayat Allah Ta'ala yang menyatakan وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Berarti dia mengingkari adanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mengingkari Allah SWT, maka mengingkari Allah yang menghidupkan dan mematikan itu sudah kufur. Bukan hanya jalan kekafiran, tapi sudah merupakan kekafiran. Hanya saja sebagian orang masih di lidah saja, belum di hati. Waduh, waktu ini begini, dan seterusnya. Kami tidak begini, kecuali karena waktu. Kamu jangan mencerca waktu. Allah SWT yang menentukan segala sesuatu di waktu-waktu tersebut. Kalau dia sadar, berarti tadi hanya di lidah saja. Baik. Tetapi kalau diyakini wa ma yuhlikuna illa dahr, maka itu kafir termasuk aliran dahriyah namanya. Aliran dahriyah. Yang ke-11. Taklid kepada pendeta-pendeta dan rohib-rohibnya. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillah. Wal masih ibn Maryam. Nah, jazakallahu khair. Taklid kepada ahli ibadahnya, taklid kepada tokoh-tokoh agamanya. Ini juga seringkali membawa orang kepada kesyirikan-kesyirikan. Contohnya adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mereka hanya membebek dan hanya taklid kepada pendeta-pendetanya. Seakan-akan mereka berkata, agamaku apa kata pendeta? Jazakallahu khair. Karena mereka menganggap agamanya apa kata pendeta, apa yang diputuskan oleh pendeta, kalau mereka membuat perjanjian baru, maka mereka ikut. Mereka bikin perjanjian yang lebih baru lagi, mereka ikut juga. Maka yang begini seringkali membawa kepada kekufuran dan kesyirikan. Contohnya, mereka kaum Yahudi akhirnya menuhankan pendetanya. Sebab ibadahnya bukan karena Allah, bukan mengikuti syariat Allah, tetapi ikut pendetanya, apapun yang dikatakan oleh pendetanya. Berarti siapa yang disembah? Pendetanya. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. 12. As-sihir. Man aqada 'uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asraqa, wa man ta'allaqa shay'an ukila ilaihi. Man aqada 'uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asraqa, wa man ta'allaqa shay'an ukila ilaihi. Jadi kesimpulannya, apa jalan kesyirikannya? Melakukan sihir. Melakukan sihir sudah kufur itu, bukan jalan kekufuran. Sihir sudah kufur. Jadi mana yang jalan kekufuran? Jazakallahu khair. Man ittakhadha uqdatan tahu kan uqdatan simpulan tali wa nafakha fi, meniupkan padanya, faqad sahara, wa man sahara faqad asyrak, katanya. Berarti jalan kesyirikannya adalah bikin simpulan. Ya, begitu. Hah? Karena kalau sudah sihir, sudah kufur. Syirik, ini sihir. Ini syirik. Siapa yang membuat simpulan kemudian meniupkan padanya faqad sahar? Siapa yang sahar faqad asyrak? Baik. Naam, kita katakan saja bahwa siapa yang main-main dengan sulap. Sulap itu kan tadinya bukan syirik. Sulap itu hanya permainan saja. Tak ada. Ada. Hilang. Hanya permainan tangan saja. Tapi hati-hati, kalau engkau main seperti itu, ujung-ujungnya akan membawa kepada kesyirikan. Mengapa? Karena dia seakan-akan berkata, saya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saya bisa menghilangkan sesuatu dan menciptakan sesuatu. Seakan-akan begitu. Yang tadinya main-main, bisa jadi serius suatu saat. Pengikutnya, penontonnya terkagum-kagum. Wih, bagaimana bisa? Tiba-tiba hilang. Sama sekali. Tiba-tiba keluar burung dari tangannya. Bisa menciptakan burung. Hati-hati, hati-hati. Itu juga jalan-jalan kesyirikan. Jazakallah khair. Itu jalan-jalan kesyirikan. Walaupun tadinya cuma main-main. Akhirnya nanti kalau kalian main seperti itu, ujung-ujungnya akan jatuh ke dalam seher. Kalau jatuh ke dalam seher, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Nah, yang keberapa ini? 12. La takum fihi abada. Hah? La takum fihi abada. Kenapa? La takum fihi abada. Terjemahkan. La takum fihi abada. Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Hah? Baik, baca. Ngasih judul tapi enggak tahu terjemahnya. Hal kana fi hawasan min awsanil jahiliyah yu'bad. Qalu la qala. Fa hal kana fiha aidun min a'yadihim. Qalu la. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufi binadhrik fa innahu la wafa linadrin fi ma'siyatillah wala fiha la yamliku ibnu Adam. Jadi apa jalan syiriknya? Kalau bernazar untuk selain Allah sudah syirik. Hah? Oh, baik. Jazakallahu khair. Membikin acara-acara di kuburan atau bernazar untuk kuburan. Kalau saya lulus, saya akan berikan ke kuburan itu lilin agar terang terus. Aku akan memberikan minyaknya agar cepliknya tidak pernah mati, menyala terus. Aku akan berikan, ini syirik bukan? Belum. Belum syirik. Dia bernadar. Kalau saya dapat rezeki, saya akan berikan untuk itu. Pertanyaannya, kamu bernadar untuk memberikan minyak pada ceplik di kuburan fulan, itu karena apa? Ya, untuk memuliakan saja. Maksudnya, apakah ada cara pemuliaan dengan menerangi kuburan? Padahal Nabi melarang. Maka nadar-nadar untuk kuburan adalah jalan dari jalan-jalan kesyirikan. Bahkan bernadar untuk selain Allah itu sudah mengarah kepada kesyirikan-kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair. Subhanakum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته